من يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، من سيقرأ الحديث الماضي؟ Siapa yang siap membaca hadis yang telah lewat kemarin? Falyarfa' yadah. Hadis yang kemarin, An Jubair bin Mut'im an Abdurrahman bin Auf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala shahidtu ma'a umumati hilfal mutayyibin fama uhibbu an ankuthahu wa anna li humran 'am. An Abdurrahman bin Auf أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شهدت مع عمومتي حلف المطيبين فما أحب أن أنكثه وأن لي حمر النعم. الحمد لله telah kita baca penjelasan secara umum hadis tersebut, yang mana kesimpulannya adalah yang namanya janji walaupun itu terjadi sebelum Islam, janji-janji atau kesepakatan-kesepakatan walaupun terjadi sebelum Islam, maka ketika adanya Islam, Islam tidak membatalkan janji-janji tersebut, bahkan memperkuat, mempererat perjanjian dan kesepakatan tersebut selama itu merupakan kebaikan. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak ingin membatalkan perjanjian tersebut yang dilaksanakan bersama umumah beliau sallallahu alaihi wasallam, paman-pamannya, walaupun dijanjikan dengan harta benda yang paling mewah di dunia ini, humran na'am, harta benda yang paling istimewa pada masa tersebut. Bisa dikiaskan apa harta benda yang paling istimewa, paling mewah di zaman ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak ingin membatalkannya karena beliau menyadari bahwasanya isi kesepakatan tersebut adalah kebaikan, maka tidak bisa dibatalkan. Thumma bawwaba rahimahullahu ta'ala al-imamul Bukhari, kemudian al-imamul Bukhari melanjutkan babnya setelah menjelaskan bab tersebut. Qala babul ikha, bab al-ikha, tentang persaudaraan. Bawwaba rahimahullahu ta'ala hadzal bab mubayyinan anna al-islam jaa'a badalan li tilka al-huluf wa ta'ahudat allati kanat fil jahiliyah. Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menulis bab tersebut dalam rangka menjelaskan, mubayyinan, dalam rangka menjelaskan bahwasanya Islam datang memberikan syariat yang menggantikan perjanjian-perjanjian tersebut, menggantikan kesepakatan-kesepakatan tersebut yang terjadi sebelumnya pada masa jahiliyah. Wahuwa al-ikha, yaitu persaudaraan. Al-Islam rahimahullahu ta'ala, al-muallif rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwasanya Islam datang dengan sesuatu yang akan menggantikan perjanjian-perjanjian, kesepakatan-kesepakatan tersebut yang terjadi pada masa jahiliyah, yaitu al-ikha, persaudaraan. Wa huwa akmal ma yakunu fi hadzal bab, wa huwa akmal ma yakun fi hadzal bab. Dan ini persaudaraan dalam Islam ini lebih baik, lebih sempurna, atau bahkan sesuatu yang paling baik dibandingkan dengan perjanjian-perjanjian dan kesepakatan-kesepakatan tersebut. Sudah ada sejak masa jahiliyah kesepakatan untuk berbuat baik, kesepakatan untuk berbuat apapun, perjanjian-perjanjian tetapi kemudian Islam mendatangkan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang terbaik yang bisa menggantikan perkara-perkara tersebut, yaitu al-ikha atau al-ukhuwah fil Islam, persaudaraan dalam Islam. Kalimat al-ikha maknanya adalah at-ta'akhi. Al-ikha ay at-ta'akhi baina ahli al-iman. Bab al-ikha, bab tentang al-ikha. Al-ikha maknanya adalah at-ta'akhi, persaudaraan, saling bersaudara. Al-muradu bihi baina ahli al-iman, yang dimaksud adalah persaudaraan di atas Islam, persaudaraan di tengah-tengah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Persaudaraan yang seperti ini, hadzal ikha idza wujid, persaudaraan yang seperti ini apabila terjadi, apabila ada, ala wajhi sahih, هذا الإخاء إذا وجد على وجه الصحيح فإن التواصل والتعاون وغير ذلك من المعاني الطيبة إلى غير ذلك من المعاني الطيبة ستوجد تبعا لهذا الإخاء. تبعا لهذا الإخاء, disebutkan sebelumnya tadi bahwasanya agama Islam mendatangkan sesuatu yang lebih baik dibandingkan dengan kesepakatan-kesepakatan dan perjanjian-perjanjian yang telah ada sebelumnya. Disyariatkan dalam Islam sesuatu yang lebih baik, yaitu persaudaraan di atas Islam, persaudaraan di atas iman. Persaudaraan yang seperti ini di atas Islam, di atas iman, apabila terjadi, apabila ada, dengan cara yang benar, ala wajhi sahih, fa inna at-tawasul wa at-ta'awun wa ghairu dhalik minal ma'ani at-tayyibah, maka saling berbuat baik, saling bersilaturrahim, dan juga makna-makna yang lain yang semisalnya saling membantu, saling mendukung, dan makna-makna lain yang baik yang termasuk dalam bab tersebut akan muncul taba'an li hadzal ikha, satujad taba'an li hadzal ikha, akan timbul sendiri, akan muncul sendiri beriringan dengan persaudaraan tersebut, beriringan dengan al-ikha tadi, beriringan dengan al-ukhuwah al-islamiyah tersebut. Tidak perlu lagi seorang berjanji, membuat kesepakatan, bersumpah, tidak perlu lagi, tetapi dengan persaudaraan islamiyah, persaudaraan imaniyah, maka isi-isi dari perjanjian-perjanjian yang ada, kesepakatan-kesepakatan berbuat baik yang ada, akan muncul dengan sendirinya mengikuti persaudaraan Islamiyah tersebut. Karena dalam Islam fa inna al-ikhwan fil Islam kal jasadil wahid. Karena yang namanya persaudaraan dalam Islam, orang-orang yang bersaudara di dalam Islam, kal jasadil wahid, seperti halnya satu jasad. Mengapa tadi kebaikan-kebaikan akan muncul dengan sendirinya? Karena orang-orang yang bersaudara di dalam Islam layaknya al jasad al wahid, satu jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was-sahar. Sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Idza ishtaka minhu 'udw tada'a lahu sa'irul jasad bil humma was-sahar. Apabila ada satu bagian tubuh yang terkena sakit, maka seluruh anggota tubuhnya akan merasakan sakit tersebut. Semuanya akan merasakan sakit. Tidak bisa seseorang dengan satu jasad, kemudian ada bagian tubuhnya yang sakit, yang lainnya biasa saja, maka hal yang seperti ini tidak terjadi. Tetapi al-jasadul wahid, namanya satu jasad, idashtaka minhu udhu tada'a lahu sairul jasadi bil humma wassahar, semua anggota tubuhnya akan merespon, imma itu dengan demam, dengan tidak enak badan, atau seterusnya, yang mana itu semua merupakan respon dari semua anggota tubuh terhadap satu bagian yang sakit tersebut. Maka persaudaraan dalam Islam kal jasadil wahid, seperti satu jasad. Ketika ada satu yang mengeluhkan sesuatu, merasakan sakit, butuh bantuan, semua akan merespon orang tersebut. Oleh karena itu digambarkan oleh Rasulullah SAW kal jasad al wahid. Dan juga perlu diketahui bahwasanya al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan dalam Islam, dan juga al-imaniyah, persaudaraan di atas keimanan, allati ilaiha al-isyarah, yang telah diisyaratkan fi qawlihi ta'ala, dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Wa qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ukhuwah islamiyah yang disyaratkan dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hiya a'zam min al-ukhuwah an-nasabiyyah. A'zam min al-ukhuwah an-nasabiyyah. Lebih tinggi derajatnya, lebih mulia dan lebih kuat dibandingkan persaudaraan secara nasab. Disebutkan sebelumnya al-ukhuwah islamiyah menggantikan yang telah terjadi atau yang ada dari kesepakatan-kesepakatan untuk berbuat baik. Islam mengajarkan bersaudara kal jasadil wahid, sehingga otomatis akan saling membantu dan saling berbuat baik, saling mendukung, dan semua makna-makna tersebut akan lahir dari ukhuwah islamiyah tersebut. Dan perlu diketahui yang namanya ukhuwah islamiyah yang telah diisyaratkan baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, ataupun dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Persaudaraan yang seperti ini, ukhuwah islamiyah tersebut, lebih tinggi derajatnya, lebih kuat, lebih agung dibandingkan al-ukhuwah an-nasabiyah, persaudaraan karena nasab, persaudaraan karena darah ataupun suku ataupun yang lainnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Mengapa lebih kuat ukhuwah islamiyah dibandingkan ukhuwah nasabiyah? Karena Allah ta'ala qala, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Semua persaudaraan, semua ikatan-ikatan yang ada, orang-orang yang dekat memiliki ikatan apapun bentuknya pada hari kiamat nanti, ba'dhum li ba'dhin adu, mereka saling bermusuhan antara satu dengan yang lainnya, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalin ikatannya di atas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ukurannya adalah tadi, al-muttaqin, illa al-muttaqin, kecuali ketika mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika ukhuwah nasabiyah tersebut dibangun, ditambahkan lagi dengan ukhuwah islamiyah, maka tentunya termasuk dengan yang dikecualikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, illa al-muttaqin. Dalam firman yang lain juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa taqatta'at bihim al-asbab, wa taqatta'at bihim al-asbab. Semua sebab, sebab yang dengannya seseorang menjalin persaudaraan, menjalin kedekatan, kasih sayang dan seterusnya, semua nanti pada hari kiamat akan terpisah, saling bermusuhan, kecuali ikatan-ikatan yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kelebihannya. Memiliki banyak kelebihan ukhuwah Islamiyah dibandingkan kesepakatan-kesepakatan yang ada. Dibandingkan perjanjian-perjanjian at-ta'ahudat atau al-huluf yang telah kita pelajari pada bab yang lalu. Yang mana sesungguhnya kita ketahui pada bab yang lalu, yang namanya kesepakatan tidak bisa dibatalkan, perjanjian tidak bisa dibatalkan, kecuali kalau memang itu isinya adalah al-batil atau al-muharram, kebatilan atau keharaman. Namun ukhuwah Islamiyah tidak perlu dengan perjanjian-perjanjian, kesepakatan-kesepakatan, dia akan mengangkat orang-orang yang bersaudara tadi di atas Islam, di atas iman, kepada derajat yang tertinggi, sehingga tidak akan terputus sampai hari kiamat nanti. Bahkan di dunia ini persaudaraan tersebut melahirkan at-ta'awun, at-tawasul dan semua macam kebaikan, sebagaimana kata Rasulullah SAW, masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama salil jasadil wahid, sebagaimana telah disebutkan tadi, seperti satu jasad. Idza ishtaka minhu 'udhu tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was-sahar. Baik, barakallahu fikum. Ini makna dan juga maksud al-Imam al-Bukhari dari bab al-ikha, persaudaraan. Dan juga dengan itu kita mengetahui mengapa al-Imam al-Bukhari mengiringi bab tentang perjanjian dan kesepakatan yang sebelumnya tadi, al-hilf, dengan dilanjutkan dengan al-ikha, agar diketahui bahwasanya al-ikha yang agama Islam datang dengan membawa ukhuwah Islamiyah tersebut lebih tinggi derajatnya dan lebih melahirkan perkara-perkara yang baik, yang lebih umum, lebih menyeluruh dibandingkan dengan kesepakatan-kesepakatan yang terjadi. Ini kesimpulan dari al-bab yang dibawa oleh Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Difahami insyaAllah ya, tentang al-ikha atau al-ukhuwah at-ta'akhi baina ahli al-Islam wa baina ahli al-iman. Disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, asar yang pertama atau hadis, qala haddathana Musa ibnu Ismail, qala haddathana Hammad ibnu Salamah, an Thabit, an Anas radhiyallahu anhu, qala. Sanadnya sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين ابن مسعود والزبير. أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين ابن مسعود والزبير. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Ibnu Mas'ud dengan Az-Zubair. Ibnu Mas'ud ma'ruf Abdullah bin Mas'ud. Az-Zubair ay Az-Zubair Ibnu Al-Awwam. Zubair Ibn Al-Awwam Ansari Abdullah bin Mas'ud adalah muhajiri. Kebaliknya, Abdullah bin Mas'ud Ansari Zubair Ibn Al-Awwam min al-Quraish atau min al-Muhajir, karena dikenal pada tahun pertama Hijriyah. Pada tahun pertama Hijriyah, setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan hal-hal, membangun masjid, membangun rumah dan seterusnya, dipelajari di kitab-kitab sirah pada tahun tersebut, pada tahun pertama hijriah tersebut, Rasulullah SAW mempersaudarakan antara muhajiri dan ansari, orang-orang yang hijrah dengan orang ansar yang tinggal atau menetap di Madinah. Setiap muhajir dipersaudarakan dengan ansar. Di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud, yang mana beliau merupakan ansari, dipersaudarakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Az-Zubair ibn al-Awwam, yang mana beliau merupakan Qurashi muhajiri. Akhwan Nabi sallallahu alaihi wasallam bainahuma min jumlati al-mu'akhah allati tammat fil Madinah bainal muhajirin wal ansar, sebagaimana disebutkan tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun pertama hijriah mempersaudarakan setiap satu orang muhajir dengan orang ansar, dipersaudarakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara dua orang yang dipersaudarakan adalah yang disebutkan di sini, Abdullah bin Mas'ud dengan Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhuma, sebagaimana kita pelajari di keterangan bab tadi, agar muncul atau terlahir dari persaudaraan tersebut saling membantu, saling mendukung dan seterusnya. Sebagaimana kita juga pelajari di Al-Muwasah, orang-orang Ansar ketika itu memberikan bantuan-bantuan kepada orang-orang muhajirin. Karena tadi, karena adanya persaudaraan tersebut. Dan diketahui juga dalam bab sirah, contoh-contoh yang sangat mulia, sangat tinggi yang dilakukan oleh kaum Ansar dari sisi bantuan-bantuan, dukungan-dukungan kepada kaum muhajirin, sehingga Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan, sammanallahu bihi, Allah subhanahu wa ta'ala menamakan kami dengan nama tersebut, Ansar, kaum yang menolong. Kata Anas bin Malik, sammanallahu bihi, sesungguhnya mereka adalah kabilah-kabilah dari Aus dan juga Khazraj, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengistilahkan mereka, menamakan mereka dengan Ansar, sebagaimana Anas bin Malik mengatakan tersebut. Sammanallahu bihi, Allah subhanahu wa ta'ala menamakan kami dengannya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, walladzina awaw wa nasaru, walladzina awaw wa nasaru, orang-orang yang menolong. Dalam ayat yang lain disebutkan, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar. Oleh karena itu Anas bin Malik mengatakan perkataan tersebut. Di antara yang disebutkan, disebutkan tentang bantuan penolongan yang dilakukan oleh kaum Ansar adalah apa yang diceritakan oleh Anas bin Malik juga. Beliau mengatakan, qala radhiyallahu anhu qadima Abdurrahman ibn Auf al-Madinah. Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah, salah seorang yang berhijrah ke Madinah. Fa'akha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bainahu wa baina Sa'ad ibn Rabi'. Di antara yang hijrah adalah Abdurrahman bin Auf, sehingga Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam akha bainahu wa baina Sa'ad ibn Rabi' al-Ansari, dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sa'ad ibn Rabi'. Fa'arada alaihi an yunasifahu ahlahu wa malahu. Maka Sa'ad bin Rabi' menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, yunasifahu ahlahu wa malahu. Yunasif dari kata nisf, dibagi dua, diparo, semua istri yang dia miliki dan semua harta yang dia miliki. Dia memiliki dua istri, memiliki harta, maka istrinya diceraikan agar dinikahi. Kemudian hartanya pun sama dia dibagi dua untuk Abdurrahman bin Auf dan dia sendiri. Bagaimana keadaan kaum Ansar? Ini adalah salah satu yang diceritakan tentang Ansar. Tetapi Abdurrahman bin Auf mengatakan, barakallahu laka fi ahlik wa malik. Barakallahu laka fi ahlika wa malika dullani ala suq. Dan selanjutnya dari kisah tersebut, Abdurrahman bin Auf mengatakan, semoga Allah memberkahi hartamu, memberkahi keluargamu. Tidak perlu sampai seperti itu. Dullani ala suq, tunjukkanlah padaku di mana pasar. Artinya dia akan memulai mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengannya dia mendapat untung dari mencari rezeki tersebut. Artinya, barakallahu fikum, ini merupakan salah satu contoh dari kemuliaan hati orang-orang Ansar yang memberikan dukungan-dukungan, bantuan-bantuan, sehingga diceritakan dengan cerita-cerita yang sangat banyak, bisa antum lihat di hadis-hadis, di kisah-kisah dalam sirah. Tetapi diketahui pula dari kisah yang disebutkan tadi, kaum muhajirin bukan orang-orang yang tidak memiliki iffah. Mereka kaum yang memiliki iffah, menjaga diri, menahan diri, tidak kemudian mengambil semua keuntungan, menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada, tidak semena-mena mengambil semua bantuan yang diberikan. Barakallahu fikum. Al-muhim, yang namanya ikhwa adalah sesuatu yang baik dalam Islam, persaudaraan yang akan lahir dari situ, kebaikan-kebaikan yang mana seorang tidak perlu berjanji-janji, tidak perlu bersepakat-bersepakat dengan sesuatu, tetapi dengan adanya ukhuwah Islamiyah akan lahir itu semua. Ini tentang bab dan juga tentang hadis yang pertama. Insyaallah kita lanjutkan hadisnya dan juga syarahnya pada pertemuan yang berikutnya. Naktafi bihadzal qadr wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.